Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أعزني الله وإياكم، kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Tawjihat Al-Islamiyah li-Islahi al-Fard wal-Mustama' karya Syekh Muhammad Jamil Zainu hafizahullah ta'ala. Di mana kita sudah sampai kepada poin yang kelima daripada pembahasan tentang keistimewaan-keistimewaan Islam, yaitu dikatakan oleh Syekh Al-Mu'allif Hafidhahullah Ta'ala, أكد الإسلام روح التساوي والأخوة بين المسلمين فهو ينكر الفوارق الإقليمية فهو ينكر الفوارق الإقليمية والعصابية. ففي كتابه الكريم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إسلام telah menekankan bahwa persamaan dan ukhuwah di antara kaum muslimin. Islam telah menyatakan dan menekankan adanya kesamaan dan ukhuwah antara kaum muslimin. Dan juga mengingkari segala bentuk perbedaan iklim, artinya wilayah. Dan juga mengingkari asabiyah, fanatisme. Dan semua itu telah dinyatakan oleh Allah Azza wa Jal dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Allah katakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sukunya orang yang paling mulia, akramakum, orang yang paling mulia di antara kalian, di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Nas'al Allah Azza wa Jal التوفيق. Kita mohon kepada Allah taufik agar kita bisa menjelaskan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu hafizahullah taala. Yang pertama, akad al-Islam. Islam telah menekankan dan menetapkan. Sudah saya sampaikan pada pertemuan kita yang lalu bahwa apabila dimutlakkan dengan kata Islam, adalah Islam yang sesuai dengan sunnah, Islam yang sesuai dengan apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena bisa jadi kita dapati ada orang Islam tapi justru bertentangan dengan apa yang ada dalam Islam. Kenapa? Karena Islamnya mereka hanyalah Islam, ya, hanyalah pengakuan atau mengaku-ngaku Islam atau menisbatkan kepada Islam. Namun Islam yang ada pada mereka tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah salawatullahi wassalamu alaih. Ruh at-tasawi wal ukhuwah bainal muslimin. Ruh persamaan dan ukhuwah. Di sini Islam telah menekankan bahwa persamaan di antara manusia atau manusia adalah sama. Manusia adalah sama. Yang membedakan antara mereka di mata Allah tabaraka wa ta'ala adalah taqwa. Adalah agama. Agama mereka. Ittiba' mereka terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di antara mereka yang mulia. Tidak ada di antara mereka yang dianggap mulia di sisi Allah azza wajal, melainkan mereka adalah orang yang bertakwa. Dan ini yang menurut ajaran Islam. Dan ini harus ada pada setiap muslim, bahwa dia harus menanamkan kecintaan kepada Allah azza wajal. Di sini dikatakan oleh para ulama, inna min alamatil imani wa taqwa hubbullahi tabaraka wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma habba wa azza. Di antara tanda keimanan dan ketakwaan seorang adalah mencintai Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai apa-apa yang dicintai Allah dan rasulnya, dan menganggap mulia apa yang dianggap mulia oleh Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ayuhal ikhwatul kiram, para pendengar radio raja yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita adalah orang yang beriman dan bertakwa, maka kita harus mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita harus mencintai apa-apa yang dicintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan harus menganggap mulia apa yang dianggap mulia oleh Allah. Dan harus menyelaraskan selera kita sesuai dengan selera Allah azza wa jalla. Sehingga ayuhal ikhwatul kiram, kalau ada seorang muslim yang masih mencintai apa yang Allah benci dan membanggakan apa yang Allah murkai dan merasa mulia dengan apa yang Allah hinakan, menunjukkan akan kelemahan iman dan kerendahan takwanya. Kalau kita dapati seorang bangga atau menganggap mulia seorang atau orang lain dengan hartanya yang banyak, dengan jabatan yang tinggi, berarti orang Islam tersebut masih memiliki iman yang lemah dan takwa yang rendah. Jika kita melihat seorang dianggap terhormat, dianggap berwibawa karena bicaranya, karena kelebihannya, kepintarannya, kepandaiannya, karena sukunya, karena dia tokoh adalah misalnya adalah tokoh adat atau pemimpin adat, ya, atau apapun dia, maka kita katakan padahal dia adalah orang yang tidak taat, adalah orang yang bermuamalah dengan syirik, bermuamalah dengan bid'ah, tapi kita justru menghormatinya, kita justru mencintainya, kita justru menghormatinya. Kita katakan bahwa cinta kita kepada dia bukan karena Allah azza wajalla, dan cinta kita terhadap orang yang seperti itu karena kesukuan, karena jabatan, karena harta, karena dunia, yang demikian menunjukkan bahwa akan lemahnya iman dan takwa kita. Karena kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kita hanya mencintai Allah dan Rasulnya, dan kita hanya mencintai apa-apa yang Allah cintai dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menganggap mulia apa yang Allah anggap mulia dan menganggap hina apa yang Allah anggap hina. Begitu sikap seorang muslim yang tegas. Kemudian para pendengar radio Raja yang dirahmati Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Allah katakan, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Wahai para manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian daripada laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kalian saling berta'aruf, saling mengenal satu sama lain. Perhatikan ayuhal ikhwatul kiram, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء إلى آدم وحواء سواء وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية وهي طاعة الله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى بعد النهي عن الغيبة واحتقار بعض الناس بعضا منبها على تساويهم في البشرية قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Berkata Ibnu Katsir, seluruh manusia dari sisi kemuliaan mereka, dari sisi kemuliaannya, dilihat dari asal usul mereka, bahwa mereka berasal dari tanah, maka semuanya berasal dari Adam dan Hawa. Berasal dari Adam dan Hawa, maka kita katakan bahwa kemuliaan manusia sama. Kalau kita katakan bahwa mereka adalah anak cucu Adam, maka kata Ibnu Katsir, maka kemuliaan mereka, kehormatan mereka adalah sama. Tidak ada yang dikatakan lebih mulia di atas yang lain. Tetapi mereka dibandingkan satu sama lain, mereka diutamakan sebagian mereka atas sebagian lainnya. Artinya sebagian kaum muslimin lebih mulia di atas sebagian kaum muslimin lainnya dengan perkara-perkara agama, yaitu taat kepada Allah dan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah azza wajalla mengatakan firman-Nya atau mengucapkan firman-Nya tersebut, yaitu ya ayuhan nas, wahai para manusia, sesungguhnya kalian diciptakan dari laki-laki dan perempuan, setelah Allah azza wajalla melarang manusia untuk melakukan ghibah, dan juga setelah Allah tabaraka wa taala melarang hamba-Nya untuk saling menghina satu sama lain. Berarti di sini ketika Allah azza wajalla melarang hamba-Nya untuk berghibah, melakukan ghibah, dan juga melarang mereka untuk saling menghina satu sama lain, maka Allah azza wajalla setelah itu mengingatkan kalian tidak perlu dan tidak boleh saling menghina satu sama lain. Kenapa? Karena asal kalian sama. Munabbihan ala tasawihim, kemudian Allah azza wajalla mengingatkan bahwa mereka sama, tidak ada yang lebih mulia atas lainnya, tidak ada yang lebih hina, karena semuanya sama, karena kalian semua berasal dari Adam dan Hawa. Lalu Allah azza wajalla mengatakan, waja'annakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, sesungguhnya kami menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal satu sama lain. Dan Allah azza wajalla berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah azza wajalla adalah orang yang paling bertakwa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baqi dan dihasankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wa la ajamiyyin ala arabiyyin wala al-aswad ala abyad wala al-abyad ala aswad illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang asing, yaitu non Arab, dan juga tidak ada keutamaan bagi orang asing atas orang Arab, dan tidak ada keutamaan bagi orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit putih, dan juga tidak ada keutamaan atas orang yang berkulit putih atas orang yang berkulit hitam kecuali dengan takwa. Subhanallah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Man batta bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Orang yang sedikit amalnya, orang yang lamban amalnya, maka nasabnya tidak akan mengangkat kemuliaannya, tidak akan membuatnya mulia. Lam yusra' bihi nasabuh, artinya nasabnya tidak akan membuatnya mulia di sisi Allah Azza wa Jal. Man batta bi amalu lam yusra' bihi nasabuh. Orang yang sedikit amalnya atau orang yang tidak beramal, maka nasabnya tidak akan membuatnya mulia di mata Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmizi dan juga disahihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad adhhaba 'ankum qad adhhaba 'ankum 'ibatal jahiliyah wa fakhraha bil aba' wa fakhraha bil aba' والناس والنا الناس بنو آدم وآدم من تراب مؤمن تقي وفاجر شقي لا ينتهين أقوام يبتخرون برجال لا ينتهين أقوام يبتخرون برجال. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian unsur-unsur jahiliyah dan juga telah memerangi dan berantas segala kebanggaan dengan nenek moyang. Bil aba, fakhra bil aba. An-nasu banu Adam, manusia seluruhnya adalah anak cucu Adam. Dan Adam berasal dari turab, yaitu dari tanah. Seorang manusia yang beriman dan bertakwa, dan seorang manusia yang fajir dan syaqi, seorang manusia yang fajir dan taqi, seorang manusia yang fajir dan syaqi, yaitu fajir dan cenderung bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu Rasul mengatakan, la yantahiyanna aqwamun yattakhiruna birijal. Hendaknya mereka, yaitu para kaum, hendaknya mereka berhenti untuk membanggakan nenek moyang mereka. Yattakhiruna birijal. Hendaknya mereka, atau dengan kata lain, mereka harus berhenti atau menghentikan berbangga dengan nenek moyang. Yattakhiruna birrijal, berbangga dengan orang-orang yang mereka banggakan, yang tidak sesuai dengan kacamata Islam. Dan ini hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ayuhal ikhwatul kiram, mari kita perhatikan firman Allah azza wa jalla. Allah katakan, sungguhnya kami menciptakan kalian dalam keadaan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Apa kata Allah? Lita'arufu. Agar kalian saling mengenal satu sama lain. Kalau kita memperhatikan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan baik, Allah Azza wa Jalla tidak mengatakan litafakharu, agar kalian berbangga dengan suku Anda atau suku kalian, agar kalian berbangga dengan negeri kalian. Tapi Allah katakan lita'arafu, agar saling mengenal satu sama lain. Berarti ayyul ikhwatul kiram, seorang ketika berasal dari suku yang mulia, dari bangsa yang mulia, menurut mereka dia tidak boleh bangga menyombongkan diri. Karena mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang yang bertakwa, bukan orang yang bersuku tertentu. Kemudian ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam telah menetapkan bahwa tidak ada ta'assub yang dibenarkan dalam Islam, melainkan ta'assub pada hak. Kalau kita merasa, kalau masih ada pada diri kita ta'assub dengan suku kita, bahwa kita adalah orang Betawi, bahwa kita adalah orang Jawa, bahwa kita adalah orang Sunda, bahwa kita orang Sumatera, kalau kita masih merasa bangga dengan suku kita, menunjukkan akan lemahnya iman kita dan dangkalnya pemahaman kita terhadap pemahaman agama. Kita hanya bangga kepada Islam. Kita hanya boleh berta'assub pada hak. Kita hanya boleh berta'assub pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak benar kita bangga dengan ras kita, dengan suku kita. Karena yang demikian adalah jahiliyah. Jahiliyah diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perbedaan suku atau kesamaan suku, marga, bangsa mungkin bermanfaat dalam atau melahirkan maslahat dunia, beberapa maslahat dunia, tetapi tidak sampai kepada perpecahan, tidak sampai saling menyombongkan satu sama lain, tidak sampai saling menghina antara yang satu dengan yang lain, karena itu adalah yang haram, karena itu merupakan yang haram dan merupakan tingkah laku dan perilaku jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum fa inna silatal rahim mahabbatun fil ahl mathratun bil mal wa mansa'atu bil athar. Ketahuilah nasab kalian, pelajarilah tentang nasab kalian, sehingga dengan kalian mengetahui nasab kalian, asal-usul kalian, kalian bisa mewujudkan atau mempererat ukhuwah dan tali silaturahim. Subhanallah, lihat. Kita mencari tahu, menelusuri asal-usul kita, dari mana asal kita. Bukan untuk berbangga dengan kesukuan kita. Bukan untuk menyombongkan asal-usul kita, nenek moyang kita. Tapi kata Rasul, ma tasiluna bihi arhamakum, yang tujuannya agar kita dapat mempererat tali silaturahim. Karena menjalin tali silaturahim akan menimbulkan kecintaan di antara anggota keluarga, dan juga akan memperbanyak harta, dan juga akan membuat harta semakin berkah. Wa man sa'atun fil athar, dan akan memperpanjang umur. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, man ahabba ayyusata lahu fi athari, man ahabba ayyusata lahu fi athari, man ahabba ayyusata lahu fi rizqi wa in sa'alahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, barang siapa ingin dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menjalin tali silaturahim. Subhanallah. Apakah ada orang yang bisa panjang umurnya? Bukankah ajal manusia telah ditentukan Allah tabaraka wa ta'ala? Fa idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa yastaqdimun, jika telah tiba ajal mereka maka tidak akan dimajukan atau tidak akan diundur. Tepat waktu ajal seorang, kalau sudah tiba ajalnya maka tepat, tidak akan terlambat dan tidak akan dimajukan. Lalu apa yang dimaksud dengan wa in sa'alahu fi athari, akan Allah perpanjang umurnya? Ibnu Hajar rahimahullahu taala saqal aqwal, menyebutkan pendapat para ulama ketika menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia tersebut. Namun kata beliau, namun yang sahih, yang lebih dekat kepada dalil adalah bahwa dimaksud dengan diperpanjang umurnya artinya umurnya dijadikan berkah oleh Allah. Dijadikan umurnya berkah, seakan-akan dia berumur ratusan tahun, walaupun berumur hanya puluhan tahun. Berapa banyak orang yang tidak berkah umurnya? Umurnya ratusan tahun, namun tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat bagi amal, bagi agama. Tidak bermanfaat bagi Islam, dan tidak bermanfaat bagi kaum muslimin. Subhanallah. Yang kita harapkan dari umur kita berkah, manfaat. Bagaimana Nabi alaihi wasallam mengatakan, khairukum anfa'akum linnas. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Bukan justru orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut keburukan kita. Wa syarrun nasi man tarakun nas ittiqa syarri. Orang yang paling buruk, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut keburukannya. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbangga dan menyombongkan dengan adat, suku, bangsa adalah merupakan perilaku dan tingkah laku jahiliyah. Hal tersebut adalah haram. Yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang riwayat Muslim, arbaun min amr jahiliyah, لا يتركون لا يتركوهن أربع من أمر الجاهلية لا يترك لا يتركنا أو لا يتركنا الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة والنائحة. Ada empat perkara yang merupakan perkara jahiliyah dan belum ditinggalkan oleh mereka. Arba'un mi'amil jahiliyah. Ada empat perkara yang merupakan perkara jahiliyah yang ada pada umatku kata Rasulullah SAW. Yang pertama, al-fakhru bil-ahsab. Hasab artinya keluarga. Dia bangga dengan keluarganya. Dia bangga dengan nenek moyangnya. Dia menyombongkan diri dengan nenek moyang mereka. Kakek saya, nenek moyang saya. Ini merupakan perilaku jahiliyah. Wattanu fil ansab. Dan menghina nasab orang lain. Dan menghina orang lain. Wal istisqa' bin nujum. Dan meminta hujan melalui bintang. Wan niyah wan na'iha. Dan meratapi. Dan meratap. Ya. Sikap meratap ketika tertimpa musibah kematian merupakan perilaku jahiliyah. Lalu, perhatikan perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Anna ta'lika syarafid din al-Islam mujarrad nasab huwa hukmun min ahkamil jahiliyah alladhina taba'uhum عليه الرافضة وأشباههم من أهل الجاهلية. Bahwa mengkaitkan kemuliaan dalam agama, mengkaitkan kemuliaan seorang atau mengkaitkan kemuliaan dengan seorang karena sekedar nasab, bukan dengan takwa atau iman atau dengan ittiba'nya dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang demikian merupakan hukum-hukum jahiliyah yang diikuti oleh orang-orang Syiah Rafidhah dan yang semisalnya di orang-orang jahiliyah yang simpati dengan jahiliyah. Ayyuhal ikhwatul kiram. Apakah pantas kita bangga dengan suku kita? Apakah ini merupakan bagian dari Islam? Apakah ada contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para jamaah yang dirahmati Allah. Marilah kita takut kepada Allah azza wa jalla. Marilah kita tegakkan Islam secara total. Secara sempurna. Kita ambil seluruh yang datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya Islam, sebagian dari ajaran Islam kita terima, kita ambil lalu kita buang sebagian ajaran Islam lainnya karena yang demikian merupakan sikap orang-orang Yahudi. Allah katakan, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd?" Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan kufur pada sebagian kitab? Kalau kita sebagai seorang muslim, kita hanya bangga dengan Islam. Kita tidak boleh bangga dengan tanah air. Kita tidak boleh bangga dengan suku kita. Kita tidak boleh bangga dengan selain itu. Yaitu selain Islam. Para jemaah Allah yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Kalau kita perhatikan kisah yang menarik ini. Yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Sebelumnya saya katakan. Apakah ada yang lebih mulia dibanding gelar Ansar? Apakah ada yang lebih mulia? Apakah ada yang bisa dijadikan sebagai suatu kebanggaan dengan gelar Ansar dan juga dengan gelar Muhajirin? Subhanallah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan nama mereka, gelar mereka, menyebutkan mereka Al-Muhajirin wal Ansar. والسابقون أول من المهاجر أنصار الله sebutkan مهاجر الله sebutkan أنصار. Apakah ada yang lebih bisa dijadikan sebagai suatu kebanggaan ketika seorang menjadi muhajirin atau ketika seorang menjadi Ansar? Syekhul Islam Taimiyah ketika mengomentari tentang muhajir Ansar, beliau mengatakan, والمهاجرون جمعوا بين النصرة والهجرة والأنصار ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Orang-orang muhajirin adalah orang yang memadukan antara hijrah dengan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang Ansar adalah orang-orang yang menolong dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Mereka bergelar muhajirin karena amal mereka, hijrah. amal yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Mereka bergelar Ansar karena amal mereka, yaitu menolong Rasulullah dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat, pada suatu ketika akhraj al-Bukhari wa Muslim an Jabir bin Abdullah qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin qala Sufyan ay Sufyan ats-Tsauri يرون أنها غزوة بني المصطلق فكسع الرجل من المنافقين رجل من الأنصار فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة الجاهلية قالوا دعوها فإنها منتنة فسمع ذلك عبد الله بن أبي فقال أو قد فعلوها والله لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن العز منها الأذن فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وزاد الترمذي فقال له ابنه يأتي ابن عبد الله بن أبي بن سلول والله لا تنقلب حتى تقر أنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز ففعل. dalam hadis yang riwayat البخاري dan مسلم dari جابر بن عبد الله kata جابر ketika kami bersama النبي صلى الله عليه وسلم dalam sebuah peperangan, lalu Sufyan Tsauri mengatakan maksudnya adalah perang Bani Al-Mustadiq. Lalu salah seorang munafik mengucapkan kata-kata yang cenderung menghina seorang Ansar. Dan hal tersebut didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berkata, "Ma balu da'wa jahiliyah? Ada apa ini? Kok saya mendengar seruan jahiliyah?" Kemudian mereka, yaitu orang-orang munafik, memfitnah, mengadu domba, menciptakan namimah, mengadu domba antara muhajirin dan ansar. Lalu kata orang-orang munafik mengatakan, rajulun minal muhajirin, kasa'a rajulun minal ansar. Mereka ya Rasulullah, seorang dari muhajirin menghina seorang dari ansar. Lalu di saat itu mereka berteriak, wahai ansar. Orang ansar yang merasa dihina lalu memanggil kaum ansar. Memanggil kaum Ansar, wahai Ansar. Mereka artinya seorang Ansar berlindung dan minta perlindungan pembelaan dari orang Ansar. Demikian juga seorang dari Muhajirin memanggil Muhajirin, ya Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin. Orang Muhajirin merasa dihina dan marah sehingga orang Muhajirin memanggil orang-orang Muhajirin yang lainnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasul mengatakan, "Ya, kalian Muhajirin, benar. Kalian bangga, kalian memanggil muhajirin benar. Wahai orang Ansar, kalian memanggil orang Ansar lainnya benar." Apakah Rasulullah SAW membenarkan tindak laku atau perilaku mereka? Rasulullah SAW membenarkan perbuatan mereka? Justru Rasulullah SAW bersabda, "Da'uha fa innaha muntina." Tinggalkan semua itu. Karena yang demikian itu adalah bangkai. Subhanallah. Apakah ada yang lebih pantas untuk dibanggakan daripada muhajirin, gelar hijrah? Apakah ada yang lebih dibanggakan daripada gelar ansar? Allah sendiri menetapkan bahwa gelar muhajirin adalah muhajirin, gelar ansar adalah ansar. Tapi ketika mereka bangga dengan muhajirin, mereka bangga sebagai mereka bangga dengan ansarnya, yang demikian adalah jahiliyah, dan Rasulullah SAW menyatakan bahwa itu adalah bangkai. Lalu hal demikian membuat gembira Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin, pemimpin Munafiqin. Ketika itu mereka atau dia berkata, apakah itu betul-betul terjadi? Yaitu perseteruan antara Muhajir Ansar, apakah benar-benar terjadi? Kalau betul, demi Allah, kalau kita telah kembali ke Madinah, akan kami usir orang yang dianggap mulia, la yukhrujanna al'azzu minha al'adzal. Akan kami keluarkan, akan dikeluarkan orang yang dianggap mulia, sehingga menjadi hina. ketika yang dimaksud oleh mereka, yang dimaksud oleh Abdullah bin Ubay bin Salul adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Artinya Abdullah bin Ubay bin Salul ingin mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah dan juga para sahabatnya. Dan hal itu, yaitu ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul, sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku menebas lehernya. Izinkan aku menebas leher orang munafik ini." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Da'hu, biarkan. Biarkan dia seperti itu. Karena kalau kita bunuh itu orang, kalau kita bunuh si Abdullah bin Ubay bin Salul, maka apa jadinya? Niscaya nanti manusia akan mengatakan bahwa Muhammad kok tega, di mana dia telah berani membunuh sahabatnya, padahal mereka atau dia bukan sahabatku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, di mana disebutkan ketika mendengar ucapan Abdullah bin Abi Salul, anaknya masya Allah, ayahnya munafik, anaknya mukmin beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bergegas menuju ayahnya dan mengatakan, "Wallahi, demi Allah, jangan kamu kembali ke Madinah sampai engkau mengakui bahwa engkau adalah orang yang hina dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mulia. Jangan kamu kembali. Kamu jangan berharap bisa masuk Madinah sampai kamu mengatakan diri kamu adalah hina dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mulia." Lalu akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul pun mengatakan atau menuruti apa yang diminta oleh anaknya. Subhanallah, lihat. Kalau seandainya orang Ansar tidak boleh bangga dengan Ansarnya, orang Muhajirin tidak boleh bangga dengan Muhajirinnya, tentu kita tidak boleh bangga. Tentu kita tidak boleh bangga dengan suku kita, dengan bangsa kita, dengan harta kita, dengan jabatan kita, dengan pangkat kita, dengan unsur dunia lainnya. Yang ada dalam Islam hanya bangga dengan Islam. Selama orang Islam belum bangga dengan keislamannya, masih bangga dengan yang lain. Seorang Muslim belum bangga dengan ketakwaan dan keimanannya, dan belum menganggap orang lain mulia dengan ketakwaan dan mulianya, dan justru menganggap orang lain mulia dengan hartanya, dengan kekayaannya, dengan jabatan pangkatnya, dengan sukunya, dengan kedudukannya, apakah dia sebagai seorang raja, tokoh masyarakat, atau apapun itu. Berarti selama itu dia adalah orang-orang yang lemah imannya. Adalah orang-orang yang lemah imannya. Dan belum kuat takwanya. Sehingga dia harus terus mempelajari ilmu agama. Sehingga betul-betul dia mampu mencintai Allah dan Rasulnya. Dan mencintai apa-apa yang cintai Allah. Dan cintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan menganggap mulia apa yang dianggap mulia oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam hal ini Syekhul Islam Taimiyah berkata, "Laisa fi kitabillahi ayatun yamdahu fi ahadan binasabihi. Wa la yadhummu ahadan binasabihi. Wa innama yamdahu bil imani wa taqwa. Wa yadhummu bil kufri wal fusuqi wal isyan." Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang memuji seorang dengan nasabnya. Lihat, bahkan Allah katakan apa? Tabbat yada abi lahabi watab. Celaka tangan Abi Lahab. Siapa Abu Lahab? Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu tabaraka wa ta'ala telah menjanjikan neraka bagi Abu Lahab dan istrinya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, yang membawa kayu bakar. Allah azza wa jalla menjanjikan neraka bagi mereka, padahal Abu Lahab adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dengan statusnya merupakan paman rasul lalu Allah memuji? Allahu akbar. Laisa fi kitabil aya yamdahu fi ahadan binasabi. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Qur'an yang memuji seorang karena nasabnya. Dan tidak ada satupun di Al-Quran, tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang mencela, menghina seorang karena nasabnya. Tetapi justru Allah Tabaraka wa Ta'ala memuji seorang karena iman dan takwanya. Dan menghina karena kekufuran, kefasikan, dan karena kemaksiatan yang ada pada mereka. Kemudian juga beliau berkata dalam Majmu' Fatawa, itu jilid 9, halaman 241. Qal, wasyari'atu innama 'alliqat bin-nasab. Innama 'alliqat bin-nasab, bin-nasabi ahkaman. Mithl kaunil khilafatu, mithl kaunil khilafati fi Quraisy. Wa kauni dhawil qurba lahumul khumus. والتحريم الصدقة على آل محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك لأن النسب مظنة أن يكون أهله أفضل من غيرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خياركم بالجاهلية خياركم بالإسلام إذا فقهوا شريعة الإسلام terkadang mengkaitkan hukum-hukum tertentu dengan nasab. Sungguhnya syariat Islam terkadang mengkaitkan hukum-hukum tertentu dengan nasab. Jadi kasus-kasus tertentu dengan nasab. Jadi begitu. Dan syariat Islam terkadang mengkaitkan hukum atau kasus-kasus tertentu dengan nasab. Seperti khilafah diberikan kepada orang-orang Quraisy. Kenapa? Itulah ketentuan Islam. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, al-wilayatu fi Quraisy, bahwa kepemimpinan ada pada bangsa Quraisy. Jadi mengkaitkan beberapa hukum dengan nasab, kemudian juga seperti dawil qurba lahumul khumus, ya, yaitu ahlul bait Rasulullah SAW berhak memperoleh seperlima dari rampasan perang, dan juga hukum tentang haramnya sedekah bagi keluarga Rasulullah SAW atau haramnya sedekah bagi ahl bait. Ya demikian ayuhatul kiram, kata Syekhul Islam. Karena nasab merupakan suatu hal yang secara umum melahirkan sebuah potensi atau mengandung adanya potensi positif maksudnya. Di mana dengan nasab tersebut, misalnya Quraisy. Misalnya secara umum orang Quraisy adalah orang-orang yang memiliki karakter seperti ini. Allah Azza wa Jalla memiliki rahasia. Tugas kita adalah taslim, menerima setiap keputusan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan khilaf, Rasulullah sallallahu, Allah dan Rasulnya telah menetapkan bahwa khilafah, kepemimpinan ada pada Quraisy. Yang mungkin orang-orang Quraisy memiliki karakter, sifat pemimpin, jiwa pemimpin, pada mereka secara umum mereka memiliki jiwa sebagai seorang pemimpin. Sehingga tidak heran kalau khilafah ada pada mereka. Misalnya kenapa sedekah itu haram bagi ahl bait Rasulullah SAW? Karena mereka adalah orang-orang yang mungkin memiliki derajat tersendiri. Sehingga sedekah haram bagi mereka. Semua itu memiliki rahasia. Yang demikian diduga. Ya, jadi besar kemungkinan, dugaan terkuat di mana mereka, orang-orang yang memiliki nasab yang bagus, memiliki nasab yang mulia, marga yang mulia, suku yang baik, ya, suku yang baik, mungkin kemungkinan besarnya mereka memiliki karakter yang baik. Jadi yang dilihat adalah karakternya. Akhlak yang baik, sifat yang baik. Jadi lihat bukan bangsanya, bukan sukunya, tetapi biasanya bangsa ini memiliki seperti itu misalnya. Bangsa Arab orangnya, biasanya orangnya prinsipnya kuat. Sehingga ada istilahnya, dikatakan oleh sebagian ahli sejarah, ahli tarikh, bahwa bangsa Arab adalah bangsa yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Jika ada seseorang yang mampu menaklukkan bangsa Arab, berarti dia adalah orang besar. Sehingga tidak heran kalau Rasulullah SAW diutus ke tengah-tengah mereka. Karena bangsa Arab adalah bangsa yang keras wataknya, kuat prinsipnya, dan sulit untuk tunduk, sulit untuk taat, sulit untuk nurut kepada orang lain. Mereka adalah orang-orang yang keras. Sehingga mereka, ayuh ikhtul kiram, adalah orang-orang yang tidak kenal tanggung. Kalau baik, baik betul. Kalau rusak, rusak betul. Luar biasa. Dengan sifat teguhnya mereka, dengan sifat, dengan kuatnya prinsip yang ada pada mereka, apakah dalam kesalahan atau dalam kebenaran, kita tidak membahas itu. Tapi karakter yang ada pada mereka. Sehingga itulah hikmahnya, kata Syekhul Islam. Madhannatun ayyakunu ahlu afdal min ghairihim. Jadi nasab atau sebuah bangsa yang dikaitkan dengan hukum tertentu atau suku, kemungkinan besar yang ada pada mereka atau ada pada mereka karakter-karakter yang membuat mereka lebih afdal dari bangsa yang lain. Bukan karena bangsa lain lebih afdal dari bangsa yang satu bangsa lebih afdal daripada bangsa yang lain. Tetapi mungkin bangsa-bangsa tertentu ketika dia memiliki sifat-sifat yang turun-menurun, sifat-sifat yang baik, tentu ayyuhal ikhwatul kiram, membuat mereka menjadi lebih baik karena karakternya, karena perangainya. Taib. Dalam hadis, contoh. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Romawi? Orang-orang Romawi adalah orang-orang yang menang. Disebutkan oleh Syekh Saleh Ali Syekh dalam kitabnya Mauqiful Muslim minal Fitan, sikap seorang muslim daripada fitnah. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang-orang Romawi akan meraih kemenangan. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengkabarkan bahwa orang Romawi akan meraih kemenangan. Bukan berarti Rasulullah SAW memuji orang-orang Romawi dan Persia. Tapi kata Rasulullah SAW, mereka meraih kemenangan karena ada pada mereka sifat al-hilmu wal-anat, al-rifku wal-anat. Sifat lembut, sikap lembut, wal-anat, dan tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil sikap. Lihat, subhanallah. Orang-orang Romawi kalau mengambil suatu sikap, kalau bersikap atau mengambil keputusan, mereka berpikir dulu 1000 kali. Berpikir yang panjang sebelum mereka mengambil keputusan. Mereka berpikir, melihat, mempertimbangkan maslahat dan mafsadahnya. Mempertimbangkan dampaknya, apakah melahirkan dampak negatif atau dampak positif. Itu mereka, orang-orang kufar. Nabi SAW mengatakan bahwa mereka memperoleh kemenangan. Tapi subhanallah, pada mereka karakter yang baik, al-hilmu wal-anat, sifat lembut dan sifat tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, dalam bersikap, yang sedikit kita dapati pada kaum muslimin. Dan hal itu sesuai dengan sabda Nabi SAW, an-nasu ma'adin, manusia seperti atau layaknya seperti barang atau seperti barang tambang. Wa ma'ka ma'adid dhahabu wal fiddah, seperti barang tambang emas dan perak. Khiyarukum bil jahiliyah, khiyarukum bil islam. Sebaik-baiknya di antara mereka di masa jahiliyah, maka niscaya mereka akan menjadi orang yang terbaik dalam Islam. Masya Allah. Ketika mereka adalah orang seorang pemimpin di masa jahiliyah, dia akan jadi pemimpin dalam Islam. Ketika dia adalah seorang yang berani dalam membela kebatilan di jahiliyah, tentu ketika dia masuk Islam, dia akan berani membela kebenaran. Ketika dia berani, orang yang berani berperang membela kesyirikan dan kufuran di masa jahiliyah, ketika dia masuk Islam, dia akan menjadi orang terbaik, di mana dia akan berani bahkan rela mengorbankan jiwa, hartanya dalam menegakkan agama Allah. Dia akan menjadi orang yang berani mengorbankan nyawanya dalam berperang di jalan Allah tabaraka wa taala ketika dia sudah memeluk agama Islam. Tapi dengan catatan, kata Rasul, idza faqihu, jika mereka adalah orang-orang yang mengerti akan ajaran-ajaran Islam. Wa ta'liqul hukm bima idza khufiyat al haqiqah wa intasharat amma idza dhahara dinur rajul aw alladhi bihi ta'allaqa al hukm ahkam wa arifa naw'a dini wa qadri lam yata'allaq bi nasabi al ahkam al dini wa li hadha lam yakun li abi lahab maziyatu ala ghairi lima urifa kufru kana ahqqu bid dami min ghairi wa li hadha ja'ala liman yati al fahishata min azwaj an nabi sallallahu alaihi wasallam dha'fan min al adhab kama hasala liman yaqtu minhunna lillah wa rasulihi ajrayni min al thawab wa dhawi ansab fadila idha asa'u kan isa'atum aghlab min sa'ati ghairihim wa uqubatum ashad min ashad uqubatan min ghairihim. Kata beliau rahimahullahu taala, mengkaitkan hukum dengan nasab, ketika tidak jelas orang itu, ya, ketika tidak jelas dia orang Quraisy, dia orang Arab, tapi kita tidak tahu karakternya, kita tidak tahu bagaimana karakter sifatnya, Tapi kalau sudah jelas bahwa dia adalah orang yang fasik, bahwa dia orang yang kafir, bahwa dia adalah ahlul bid'ah, walaupun dia orang Arab, walaupun dia orang Quraisy, walaupun dia orang Quraisy, maka tidak ada kaitannya, tidak ada hukum khusus, tidak ada keistimewaan dalam Islam bagi orang tersebut. Lihat. Oleh karenanya, tidak ada keistimewaan Abu Lahab atas selain Abu Lahab. Abu Lahab sama Rasulullah SAW, tapi Abu Lahab tidak punya keutamaan atas orang selain, atas lainnya. Karena apa? Karena Abu Lahab telah diketahui kekufurannya. Sehingga Abu Lahab lebih berhak untuk dihina daripada selainnya. Bahkan selainnya yang dimaksud adalah orang yang bahkan tidak ada kaitannya, tidak ada kaitan hubungan, tidak ada kaitan nasab dengan Rasulullah SAW. Bahkan mereka bahkan mungkin lebih mulia daripada Abu Lahab. Dan juga bahkan Islam, bahkan Allah Azza wa Jal telah menyatakan bagi mereka, yaitu dari istri-istri Nabi SAW yang berani berbuat fahisyah, berbuat zina, maka mereka mendapatkan dosa berlipat, berlipat, dan berlipat. Sebagaimana mereka, kalau mereka taat kepada Allah dan Rasulnya SAW, mereka akan Allah lipat gandakan pahalanya. Orang-orang yang memiliki nasab yang utama, jika mereka berbuat buruk, jika mereka berbuat maksiat, jika mereka kufur, jika mereka berbuat bid'ah, jika mereka berbuat fasik, maka perbuatan buruk mereka adalah lebih buruk daripada perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang selain mereka. Dan hukuman, sanksi hukum yang diberikan kepada mereka, yaitu mereka yang mengaku ahlul bait, mereka yang mengaku adalah kerabat Rasulullah SAW, tapi justru mereka adalah orang yang lebih jauh dari sunnah Rasulullah, justru sanksi hukum yang dijatuhkan kepada mereka lebih berat daripada sanksi hukum yang diberikan kepada orang selain mereka. Oleh karena ayyuhal kiram, ila an qala li anna man akramahu Allah bi ni'mati wa rafa'a qadrah idza qabala huquqahu bil ma'asi wa qabala bi ni'amihi bil kufr kana haqqu bil 'uqubati mimman lam yun'am 'alayhi kama mimma lam yun'am 'alayhi kama un'im 'alayhi. Karena apa? Karena orang yang Allah muliakan dengan menjadi orang yang memiliki hubungan nasab dengan Rasulullah, Allah muliakan dia menjadi ahlul bait, namun dia tidak pandai bersyukur, justru dia membalasnya dengan maksiat, justru dia malah membalas nikmat Allah Azza wa Jalla tersebut dengan maksiat, dengan kufuran, maka tidak heran mereka adalah orang yang lebih berhak untuk diberikan sanksi hukum yang berat dibanding orang yang belum Allah berikan nikmat, yaitu nikmat menjadi orang yang memiliki hubungan nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwatul kiram, pada akhirnya perlu saya ingatkan di sini, dalam Islam kita tidak boleh bangga kecuali hanya dengan Islam. Kita hanya bangga dengan iman, kita hanya bangga dengan takwa, dan kita harus mulai dari sekarang. Kita harus menganggap orang lain mulia karena ketaatannya, karena ittibanya dengan sunnah, bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya, bukan karena kesukuannya, bukan karena apapun, karena itu merupakan unsur-unsur jahiliyah. Tapi kita anggap orang lain mulia, kita anggap orang lain mulia dan lebih mulia dari kita karena ketakwaannya dan keimanannya kepada Allah Azza wa Jal. Dan kita ayuhal ikhwatul kiram, kita belum sempurna iman kita, belum sempurna iman kita kalau kita masih merasa bangga bahwa kita adalah orang Sunda. Belum sempurna iman kita kalau kita merasa bangga bahwa kita ini orang Jawa. Belum sempurna iman kita kalau kita merasa bangga bahwa kita ini orang Sumatera, bahwa kita ini orang Betawi, kalau kita ini orang Kalimantan, dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah menyatakan kita hanya bangga dengan hak, kita hanya bangga dengan Islam, berarti kita termasuk orang Islam yang betul-betul menjalankan apa yang Allah Azza wa Jal perintahkan dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jal agar kita diberikan kekuatan, agar kita senantiasa beriktiba dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita senantiasa beristiqamah di atas sunnahnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wa sallallahu nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ikhwatal Islam, demikian sesi materi dari pembahasan kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardhi wal Mujtama yang disampaikan oleh Ustaz Jazuli Alsi Hafidhullah. Kita membuka sesi tanya jawab beberapa menit ke depan. Kita terima di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Saya mau menanyakan ini Ustaz, bagaimana orang yang taksub dengan partai politiknya dengan dalih bahwa partai yang mereka emban itu partai dakwah Islam, dan mereka juga menyarankan kepada saya untuk apa? Mendukung, sebaiknya salaf mendukung mereka karena jika mereka menang yang diuntungkan juga dakwah salaf gitu. Kita jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, untuk memberantas kekufuran, untuk memberantas bid'ah, adalah dengan cara sunnah, bukan dengan cara yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena membantah bid'ah dengan cara bid'ah, membantah kufuran dengan cara kufur, adalah bukan sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperbaiki umat, mengatasi problematika umat dengan cara yang mereka anggap benar, yang itu hanya dugaan, tapi kenyataannya tidak ada keberhasilannya, yaitu dengan menciptakan atau melahirkan partai-partai yang berbasis Islam. Berbasis Islam. Kita katakan berbasis Islam. Partai yang mana yang berbasis Islam? Partai yang mana? Partai Islam banyak. Ada partai Islam ini, ada partai Islam itu. Tanpa sadar mereka telah dipecahkan. Telah dipecahkan, telah dipisahkan oleh partai. Subhanallah. Bukankah sudah saya sampaikan bahwa tidak ada yang dapat menyatukan hati kita. Tidak ada yang dapat menyatukan hati manusia melainkan tauhid, akidah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhasil melalui dakwanya? Dakwah Rasul telah berhasil, mampu menyatukan umat manusia. Allah azza wajalla dengan nikmatnya Islam, Allah satukan hati manusia. Tapi Islam yang mana? Bukan Islam yang dianggap Islam. Bukan Islam yang sekedar pengakuan, tapi Islam dengan dalil, Islam yang sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo wal kiram. Sarana dakwah, cara berdakwahi manusia dengan cara partai adalah tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena politik yang dimaksud itu siasah. Dalam bahasa Arab, politik adalah siasah. Tapi siasah dimaksud yang diinginkan oleh kaum salaf adalah siasat politik yang sesuai dengan syar'i, bukan siasat yang menghalalkan segala cara. Ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu hanya pengakuan belaka. Politik yang ada sekarang ini adalah politik yang sangat jahat. Teman jadi lawan, lawan jadi teman. Halal jadi haram, haram jadi halal. Tidak mungkin ayolah kira-kira. Kita bisa mengatasi problematika umat. Kita bisa mengatasi masalah mereka. Ketika mereka dikenalkan akidah yang benar. Tauhid, tauhid. Kita gak bisa memperbaiki atau mengatasi masalah umat. Problematika umat. Dengan cara mengajak mereka untuk kepada partai Islam tertentu. Karena itu tidak menyelesaikan masalah. Karena Islam yang mana? Partai Islam banyak. Kembali lagi. Bahwa yang demikian tidak benar. Justru wallahi, partai yang berbasis Islam, yang mungkin dia terbesar masanya, justru mereka adalah orang-orang yang memusuhi dakwah salaf, dan orang-orang yang setia mengikuti dakwah salaf. Wallahi, subhanallah, kata Syekh Masyhur Hasan Salman, ketika memberikan dalam bukunya, Siyasah allati yuridiha salafiyun, politik yang diinginkan orang-orang salaf. Politik yang diinginkan oleh kaum salaf, kata Syekh Masyhur, adalah politik yang tidak menghalalkan segala cara. Politik yang sesuai dengan politik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diawali dengan pengukuhan tauhid, pengukuhan akidah pada kaum muslimin. Karena siasat itu sendiri adalah wasilah, sarana, bukan tujuan. Tapi kalau sekarang tidak, politik itu adalah tujuan. Sehingga mereka mengalahkan segala cara. Yang haram, tidak apa-apa. Bid'ah, tidak apa-apa. Yang penting masa suara terbanyak. Yang penting banyak masa, banyak suara. Yang penting itu tujuan kita. Apapun caranya, walaupun dengan cara melakukan yang haram, walaupun cara sampai berbuat syirik kepada pun, sampai kita membungkam mulut kita untuk tidak mengingkari kemungkaran pun, ayo. Sampai kita membatilkan yang hak, menghakkan yang batil pun, ayo, Allahu Akbar. Apakah ini agama Allah? Apakah ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Na'udzubillah, justru ini akan menghancurkan dan mengembalikan kita pada jahiliyah dan akan membuat kita hina di mata Allah tabaraka wa taala, wallahu alam. Nah, kita angkat untuk yang berikutnya di line telepon kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Saya dari Cibitu, nama saya Bu. Ya. Saya mau nanya cara untuk menghafal Al-Qur'an katanya kan jangan maksiat, tapi saya bagaimana sedangkan saya kan sekolah di sekolah negeri. Iya. Pertanyaan saya kan di Semarang kan sekolah negeri itu laki masyarakat kan berbaru jadi satu. Yeah. Nah, bagaimana caranya gitu sih? Masa selain jauhi maksiat bisa menjauhi ya. Nah. Waalaikumsalam telah. Ya, kiat-kiat menghafal Al-Quran, ya, jelas yang paling inti kesimpulannya, walaupun ada beberapa kiat-kiat khusus ada, namun kiat yang umum adalah kesimpulannya jangan bermaksiat, karena maksiat akan meredupkan cahaya Allah Azza wa Jal. Dimana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah suatu saat melihat betis seorang wanita, lalu Imam Syafi'i mengalami kelemahan hafalan. Kelemahan hafalan Imam Syafi'i tidak sama dengan kelemahan hafalan kita. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila waqi'in su' hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa ambani bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Dan aku telah mengeluh kepada Imam Waqi', bin Jarrah, yaitu imam atau guru Imam Syafi'i rahimahullah, dan juga Imam Bukhari, dan juga gurunya Imam Bukhari. Aku telah mengeluhkan kepada guruku Waqi' bin Jarrah akan lemahnya hafalanku. Lalu kata guruku, dia memberikan arahan yang baik kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Dan dia mengatakan bahwa ilmu Allah adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Oleh karenanya, kalau kita ingin mampu menghafal Quran dan menjaga hafalan, ingat, kewajiban kita bukan hanya menghafal, tapi menjaga hafalan, adalah taat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Ustaz kalau saya sekolah sudah terlanjur sekolah umum dan bercampur, berbau dengan wanita? Ya kalau memang begitu, yang pertama kita belum bisa menganjurkan agar adik yang dirahmati Allah keluar dari sekolah tersebut, mungkin tidak. Tapi sepandai-pandainya adik, dengan mungkin memilih bangku yang agak jauh dari perempuan, kemudian juga selalu menundukkan pandangan, kemudian yang menjaga jarak dengan wanita-wanita yang bukan mahram, kemudian juga kurangi maksiat, kemudian juga pandai memilih teman-teman yang akan mengajak adik kepada hal-hal maksiat, maka jauhi, maka pilihlah teman yang baik, karena Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u 'ala dini khalili, orang itu tergantung agama temannya, falyanzur ahadukum man yukhalil, hendaknya salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa dia berteman, karena teman itu yang akan menghancurkan kita. Kita mungkin orangnya baik, bayangkan berapa banyak anak muda yang tidak pernah kena narkoba karena teman dia kena narkoba. Berapa banyak orang yang tidak pernah kenal zina, tidak pernah kenal yang namanya film-film porno, tapi dia menonton film porno, mengenal hal-hal yang berbau porno karena temannya. Kenapa? Teman. Sehingga Nabi SAW mengatakan seorang tergantung agama temannya. Oleh karenanya, ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, hendaknya kita harus selektif dalam milih teman. Karena temanlah yang dapat menghancurkan pendidikan orang tua kita selama sekian tahun. Dalam waktu satu hari, dua minggu. Dalam waktu satu hari, dua hari, atau minggu, dua minggu. Bisa menghancurkan pendidikan orang tua, pendidikan yang diberikan orang tua kita selama bertahun-tahun. Karena pengaruh teman sangat besar. Oleh karenanya, maka saya katakan di sini, untuk bisa menghafal Quran, saya kira pilih waktu yang tepat. Waktu-waktu hening, para ulama mengatakan ba'da subuh, kemudian mengatakan ba'da asar atau ba'da subuh mungkin, karena waktu itu berkah. Kata Rasulullah SAW, burikali ummati fi bukuriha, Allah memberkahi waktu umatku pada saat pagi hari setelah subuh. Maka berkah itu, insyaAllah Allah mudah diantaranya, akan Allah mudahkan ketika kita menghafal Quran. Kemudian jangan terlalu banyak, ya, 5 ayat bertahap, 5 ayat, kemudian diulang-ulang, karena sesuatu yang akan mudah dihafal adalah yang diamalkan, artinya dibaca dalam salat fardu kita. Jangan dihafal tapi tidak dibaca di dalam salat. Karena kalau kita sering bacanya, sering mengamalkannya, insyaallah akan membuat kita lebih mudah untuk menghafalnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik. Masih di line telepon, mungkin satu penelpon kembali kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Abu Wildan. Ya, silakan. Ya, gini, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dikatakan satu poin itu bahwa Islam mencakup keseluruhannya gitu. Terus satu poin keduanya saya tangkap tentang bangsa Quraisy yang diunggulkan gitu. Iya. Terus kira-kira kalau bicara kan kalau prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun caranya maksiat atau salah ketika dia sudah terpimpin, maka kita harus mentaatinya gitu saja. Walaupun apa? Walaupun caranya salah gitu. Caranya salah. Caranya bermaksiat gitu dalam bicara kepemimpinan. Iya. Ketika sudah diakui, maka kita harus memimpin mentaatinya gitu. Apakah kita itu zamannya saat ini, atau kita lebih ngedepankan untuk sistem kerajaan itu lebih baik gitu dengan mengedepankan bangsa Quraisy-nya gitu, Ustaz. Tolong penjelasannya, Ustaz. Sebetulnya yang ditekankan bukan Quraisy-nya di sini. Yang ditekankan bukan Quraisy-nya, namun karena bangsa Quraisy umumnya adalah orang-orang yang memiliki jiwa pemimpin, sehingga Rasulullah SAW menyatakan bahwa kepemimpinan ada pada bangsa Quraisy. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada bangsa lain yang mungkin lebih berhak menjadi pemimpin daripada bangsa Quraisy. Tapi umumnya mereka adalah orang-orang yang memang layak untuk jadi pemimpin. Layak untuk jadi pemimpin. Kemudian, kita harus kembali kepada pemahaman yang benar sesuai dengan manhaj salaf tentang masalah kepemimpinan. Ya. Pemimpin, ketika dia sudah jadi pemimpin, yaitu orang-orang yang memiliki kekuatan, orang-orang yang memegang kepemimpinan, memegang kepemerintahan, dia adalah seorang regulator, mereka harus kita taati dalam keadaan apapun. Meskipun dengan cara yang salah sekalipun mereka dipilih, dengan cara yang salah sekalipun, kalau pada akhirnya dia jadi pemimpin dan memiliki kekuatan dan power, memiliki pasukan, memiliki kekuatan senjata, maka kita katakan kita harus taat. Taat pada mereka. Karena itu perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu saya nyatakan di sini, Syekhul Islam mengatakan, tidak ada bedanya antara khalifah, raja, presiden, perdana menteri, atau apapun itu. Ya, tidak ada bedanya. Karena yang membedakan antara kerajaan dengan ini, dengan itu, adalah orang-orang yang tidak mengenal sunnah Rasulullah SAW. Kita katakan siapapun itu yang memimpin kita, apapun gelarnya, apakah presiden, perdana menteri, apakah raja, atau khalifah, selama dia adalah pemimpin yang mengatur perkara kaum muslimin, baik itu perkara agama mereka dan perkara dunia mereka, maka kita harus taati. Dan itu masuk dalam firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu atii Allah wa atii Rasul wa ulil amri minkum. Subhanallah, perhatikan kata Syekhul Islam. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita mentaati Allah. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita mentaati Rasulnya. Dan juga Allah perintahkan untuk mentaati ulil amr. Apa kata Syekhul Islam? Kama nata'abbad Allah bita'atihi wa ta'ati rasulik wa kadhalika nata'abbad Allah bita'ati ulatul umur. Sebagaimana kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentaati Allah, dan kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita beribadah kepada Allah Jalla wa Ala dengan mentaati ulatul amr, waliul amr, ulama dan pemimpin di sini. Tapi dalam hal yang ma'ruf, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ta'atu fil ma'ruf. Sungguhnya taat pada pemimpin dalam hal yang ma'ruf, yaitu yang tidak bersifat mungkar, ya. Wallahu alam bissawab. Taib. Ikhwatal Islam, demikian akhir dari pertemuan kita pada sore hari ini karena waktu yang tidak mencukupi lagi. Terima kasih atas kehadiran Ustaz pada sore hari ini. Dan mohon maaf bagi Anda yang sudah menghubungi kami via 8236543 atau yang mengirimkan pesan singkat pertanyaan ke layanan SMS kami yang tidak bisa kami sampaikan. Dan mungkin satu khulasah terakhir, Ustaz, untuk menutup kajian kita. Ya, mungkin saya simpulkan kembali seperti yang saya sebutkan tadi di muka, adalah bahwa tidak ada yang pantas untuk dibanggakan kecuali Islam. Ya. Orang tidak boleh menganggap mulia kecuali seorang yang beriman dan bertakwa. Kemudian juga seorang tidak boleh berbangga dengan suatu apapun kecuali dengan agama, ya, suatu apapun dengan agama, dan tidak ada kemuliaan dan keutamaan bagi seorang kecuali dengan takwa. Dan orang yang mulia nasabnya akan lebih mulia lagi di sisi Allah Azza wa Jalla jika diikuti dengan iman dan amal, karena seperti yang saya katakan tadi pada di muka, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man batta'a bi 'amalan lam yusri bihi nasabu, orang yang sedikit amalnya maka tidak akan diangkat oleh nasabnya. Sungguhnya yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla orang bertakwa. Kembali ayuhal fikram, kalau kita sampai saat ini masih dalam detik ini, ya, di saat ini kita masih bangga dengan selain Islam, pertanyakan Islam kita. Kalau kita masih bangga dengan selain Islam, dengan suku kita, dengan bangsa kita, dengan marga kita, dengan apapun itu selain Islam, pertanyakan iman kita, pertanyakan Islam kita, karena hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saatnya ini, inilah saatnya kita harus lebih berbangga dengan Islam dan Sunnah, karena tidak ada yang layak untuk dibanggakan melainkan Islam dan Sunnah, karena inilah yang telah ditinggalkan oleh kaum muslimin, yaitu Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seorang haruslah berbahagia dan berbangga dan bersyukur kepada Allah azza wajalla dengan sebenar-benar syukur ketika seorang diberi hidayah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia harus berbangga dengan sunnahnya, dia harus bangga dengan ahlu sunnahnya, dia harus bangga dengan salafnya, karena tidak ada yang patut dibanggakan melainkan Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. وصلى الله نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.